Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita rasakan bersama nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulu Thalathah. Kita masuk pada pembahasan syarah penjelasan Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah pada pembahasan tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kita akan sebutkan dengan ringkas, tidak kita baca semua apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam hal ini, karena beliau menyebutkan dengan panjang. Kita baca dengan ringkas. Kita baca beberapa poin saja yang mudah-mudahan itu sudah menjadi kesimpulan dari penjelasan beliau. Qala rahimahullah, al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada Allah terkandung padanya empat perkara. Beriman kepada Allah mencakup empat perkara. Al-awwal, yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala, tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk beriman akan wujud Allah tabaraka wa ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak tidur. Dia tidak ngantuk. Apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak ngantuk apalagi tidur. Dia subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi hamba-hambanya. Dalam keadaan bagaimanapun mereka, mereka selalu diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat hamba-hambanya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Sangatlah luas. Tidaklah satu daun pun yang jatuh, baik di timur atau di barat, di daerah manapun itu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tidaklah satu janin pun di timur atau di barat, yang berada di daerah manapun itu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Semua makhluk-makhluknya Allah tabaraka wa ta'ala mengetahuinya. Tidak ada yang luput bagi Allah subhanahu wa ta'ala satu pun. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbuat zalim. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat. Qala rahimahullah, waqad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal-aqlu wal-syar'u wal-hissu. Sungguh telah ditunjukkan atas keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala oleh al-fitrah. Fitrah seseorang telah mengetahui hal ini. Akal, syariat, dan panca indera yang dirasakan oleh seseorang. Amma dilalatul fitrati ala wujudihi fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin. Adapun dalil secara fitrah akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setiap makhluk, sungguh mereka semua telah diciptakan di atas keimanan terhadap sang penciptanya tanpa perlu berpikir atau belajar. Wala yansarifu an muqtada hadhil fitrati, dan tidaklah berpaling dari keharusan fitrah ini illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu, kecuali orang yang telah masuk ke dalam hatinya apa yang telah memalingkannya dari fitrah ini, seperti kesombongan. Pada hakikatnya manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Mereka mengetahui sang penciptanya, karena masing-masing dari individu manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah, di atas al-Islam. Ketika mereka dalam perut, dalam tulang sulbi, afwan, ketika mereka belum terlahirkan, ya, ketika mereka belum terlahirkan, mereka mengakui itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang disembah, yang wajib untuk diketahui, yang wajib untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Janaiz, bab idza aslama as-sabi famata hal yusalla alaihi, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Qadar, Kitabul Qadar, bab ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati. Tidaklah yang terlahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Bayi yang lahir itu semuanya terlahirkan di atas Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubahnya. Ada kalanya diubah menjadi Yahudi, diubah menjadi Nasrani, atau diubah menjadi Majusi, atau diubah menjadi yang lainnya, agama-agama yang lain yang sesat, yang jauh dari kebenaran, yang sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya, karena kebenaran itu hanya ada pada al-Islam. Kedua orang tuanya yang berperan. Barakallahu fikum. Wa amma dilalatul akli, adapun dalil secara akal, ala wujudillahi ta'ala, akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala, fali anna hadhil makhlukat sabiqaha walahiqaha la budda laha min khaliqin awjadaha. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, baik yang lalu atau yang akan datang, merupakan suatu kemestian, ada yang menciptakan, ada yang mengadakan mereka semua. idza yumkinu an tujada nafsaha binafsiha, karena tidak mungkin mereka mengadakan diri mereka sendiri ke dunia ini. Wala yumkin an tujada sadafatan, dan tidak mungkin pula mereka ada tiba-tiba, datang tiba-tiba, tidak mungkin. Wala yumkinu an tujida nafsaha binafsiha, tidak mungkin makhluk-makhluk ini mendatangkan diri mereka sendiri, menciptakan diri mereka sendiri, diri mereka sendiri. Li'anna syai' la yukhlaqu nafsuhu, la yakhluqu nafsahu, karena sesuatu tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Li'anna qabla wujudihi, karena sebelum adanya dia ma'dum, dia ma'dum, tidak ada. Fa kaifa yakunu khaliqan, maka bagaimana dia bisa menjadi khaliq, menjadi pencipta? Wala yumkinu an tujada sadafatan, dan tidak mungkin pula dia datang tiba-tiba. Li'anna kulla hadith labudda lahu min muhdith, karena setiap yang terjadi pasti ada yang menjadikan. Wali'anna wujudaha ala hadhan nizamil badi' wa tanasukil muta'alif walirtibatil multahim bainal asbabi wa musabbabatiha wa bainal kainat ba'diha ma'a ba'd yamna'u man'an batan an yakuna wujuduha sadafatan. Karena adanya makhluk ini dengan keteraturan yang baik, susunannya yang indah, susunannya yang indah, bagus. Karena makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bagus, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bagus. Tidak mungkin ada tiba-tiba dengan keteraturan yang sangat bagus seperti ini. Tidak mungkin. Idhil mawjud sadafatan laysa ala nidhamin fi asli wujudihi. Fakaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi. Karena sesuatu yang ada tiba-tiba itu tidak mungkin rapi, bagus dalam asal wujudnya. Maka bagaimana tersusun keadaannya, perkembangannya, keteraturannya, bagaimana bisa? Tentu ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang ada tiba-tiba itu bisa rapi, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Tentu ada yang menciptakan. Wa idza lam yumkin an tujad hadhil makhluqat nafsuha nafsaha bi nafsiha an tujid hadhil makhluqat nafsaha bi nafsiha wala an tujid sadafat wala an tujad sadafatan, apabila tidak mungkin makhluk-makhluk ini menciptakan diri mereka sendiri dan tidak mungkin pula mereka datang secara tiba-tiba, ta'ayyana, menjadi jelas, an yakuna laha mujid, bahwa makhluk-makhluk ini ada yang mendatangkan, ada yang menciptakan. Siapa dia? Wa huwa Allahu rabbul alamin, yaitu Allah rabb semesta alam. Wa amma dilalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala, adapun dalil secara syar'i, secara syariat akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, fali annal kutub as-samawiyyata kulluha tantiqu bidzalik, sesungguhnya kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, semuanya menjelaskan hal ini. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil mutadamminati limasalihil khalqi, dan apa yang telah dibawa oleh hukum-hukum yang terkandung padanya untuk kemaslahatan setiap makhluk. Perhatikan hukum-hukum syariat, semuanya mendatangkan kemaslahatan untuk makhluk. Perhatikan hukum-hukum Allah, semuanya mendatangkan kemaslahatan untuk setiap makhluk. Di dalam Islam dilarang seseorang mendzalimi orang lain. Di dalam Islam dilarang seseorang berzina. Di dalam Islam dilarang seseorang minum minuman keras. Di dalam Islam dilarang seseorang membunuh orang lain. Di dalam Islam dilarang seseorang berbuat hasad kepada orang lain. Di dalam Islam seseorang diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah, aturannya memberikan kemaslahatan bagi setiap makhluk. Semua aturannya tidak ada kemudaratan sedikit pun. Dalilun ala annaha min rabbin hakim. Hal ini menjadi dalil bahwa hukum tersebut dari Rabb yang maha bijaksana. Alimin bimasalihi khalqihi, yang maha mengetahui kemaslahatan untuk makhluk-makhluknya. Wa ma ja'at bihi min al-akhbaril kauniyah allati syahid al-waqi' bi sidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadir ala ijadi ma akhbara bihi. Dan apa yang datang dari kabar-kabar yang telah dibuktikan kebenarannya merupakan dalil bahwa hukum-hukum tersebut dari Rabb yang maha mampu untuk mendatangkan apa yang telah dia kabarkan. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang membangkang, dia akan mendapatkan azab, demikian-demikian. Lihat contoh-contoh umat terdahulu. Dan terbukti demikian pula umat-umat sekarang ini. Tatkala mereka sudah banyak melakukan kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab kepada mereka. Sebagaimana umat-umat terdahulu, dan terbukti. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha benar. Zat yang maha benar, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wa amma adillatul hissi ala wujudillahi famin wajhain. Adapun dalil secara indra, perasa, yang dirasakan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annana nasma'u wa nushahidu min ijabati da'in wa ghawthil makrubin ma yadullu dilalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Bahwa kita mendengar, menyaksikan dari dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa. Perhatikan, engkau berdoa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa. Bukankah engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini menjadi dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mendengar doamu. Wa ghawthil makrubin, dan permohonan orang-orang yang dalam kondisi sempit. Hal itu menjadi dalil yang jelas akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-76. Wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lah. Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, ketika dia menyeru, berdoa kepada Rabbnya sebelum ini, fastajabna lahu, kami kabulkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Ittastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian meminta kepada Allah dalam kondisi genting. Fastajabalakum, Allah kabulkan. Subhanallah, ini di antara dalilnya. Wa mazalat ijabatud da'in amran mashhudan ila yaumina hadza. Kemudian Syekh menyebutkan di bawahnya, kita potong, tidak semua dalilnya kita baca, kita langsung baca kalam Syekh. Dan selalu ijabatud da'in, dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa, amron masyhud, dan menjadi sesuatu yang disaksikan sampai sekarang ini. Liman sadaqal luju'a ilallahi ta'ala, bagi orang yang jujur penyandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ata bi syara'itil ijabah, dan dia datang dengan membawa syarat-syarat dikabulkannya doa. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. anna ayatil anbiya illati tusammal mu'jizat wa yushahiduhan nas aw yusmi aw yasma'una biha burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Bahwa tanda-tanda para nabi yang dinamakan dengan mukjizat dan disaksikan oleh manusia serta didengarkan oleh mereka menjadi bukti yang pasti yang jelas akan adanya yang mengutus mereka. Wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar, karena mukjizat yang terjadi pada para nabi ini sesuatu yang tidak masuk di akal manusia. Kok bisa seperti itu? Yajrihallahu ta'ala ta'yidan li rusulihi. Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan yang demikian itu untuk menguatkan para rasulnya. Wa nasran lahum, dan menolong mereka. Banyak contoh-contohnya seperti Nabi Musa alaihi salam. Beliau bisa membelah lautan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-49, wa uhyil mauta bi'idnillah, aku bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa adanya yang mengutus mereka. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.